Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa mempelajari kitab Durusul Ulum jilid yang ketiga, dan pembahasan kita masih ke pelajaran kedua, yaitu berkaitan tentang wawul hal. Kalau yang cetakannya sama, halaman 23. Setelah sebelumnya, setelah kita baca Ad-Darsusani pelajaran yang kedua, sekarang kita masuk ke Ta'ammalil amsilatil amsilatal atiyah liwawil hal. Perhatikan contoh-contoh al-atiyah, contoh-contoh berikut ini liwawil hal, untuk wawul hal. Jadi waw yang akan kita pelajari ada tiga jenis waw di sini. Ada wawul atof, ada wawul hal, ada wawul kosam. Nah, tiga jenis waw. Al-waw. Ada namanya wawul atof. Artinya dan. Contohnya ja'a Zaidun wa Muhammadun. Ada wawul hal. Nah, dalam keadaan. Untuk menunjukkan keadaan. Nah, seperti contoh yang di kitab hajajtu wa ana shoghir. Wa ana shoghir. Hajajtu wa ana shoghir. Saya haji dalam keadaan saya masih kecil nih, woy. Nah, ada waw yang nanti dibahas juga, wawul qasam, sumpah. Ah, demi. Contohnya wallahi, sumpah. Nah, ini tiga jenis waw. Dari yang kita bahas jenis waw yang ini. Wawul hal yang menunjukkan keadaan. Jumlah setelahnya sebagai hal. Jumlah setelahnya sebagai hal. Nomor satu, contohnya sini. Hajajtu wa ana shoghir. Saya menunaikan ibadah haji wa ana shoghir. Dalam keadaan saya masih kecil. Nah, wawunya cuma dalam keadaan. Wa ana shoghir, dalam keadaan saya masih kecil. Nomor dua, dakhaltul masjida. Saya masuk masjid. Wan nasu yakhrujuna minhu. Saya masuk masjid dalam keadaan. Dalam keadaan annas, manusia keluar darinya. Dakhaltul masjida, saya masuk masjid dalam keadaan manusia keluar darinya, yaitu keluar dari masjid. Terjemahannya wawnya dalam keadaan. Atau nomor 4, asha jaddi aktsar min mi'ata 'am. Wa mata, nomor 3 dulu, mata rajul wa huwa na'im. Telah meninggal seseorang laki-laki, wahwa na'im, dalam keadaan dia tidur. Wahwa na'im, dalam keadaan dia tidur. Nomor 4, asha jaddi aktara min mi'ata'am. Asha jaddi, kakekku hidup, asha itu hidup, aktar, lebih min mi'ata'am, lebih dari 100 tahun. Nah, ini luar biasa, jarang-jarang. Hidup lebih dari 100 tahun. Wa mata, dan meninggal, wa ana shoghir, dalam keadaan saya masih kecil. Wa mata, dan meninggal, wa ana shoghir, dalam keadaan saya masih kecil. Nah, wawnya, waw menunjukkan keadaan. Nomor 5, talabtul ilma wa ana mutazawij. Saya mempelajari ilmu, belajar ilmu, wa ana mutazawij, dalam keadaan saya sudah menikah. Sehingga gak ada kata terlambat. Belajar dalam keadaan sudah menikah. Talabtul ilma, saya mempelajari ilmu, wanya terjemahnya dalam keadaan saya sudah menikah. Kemudian nomor 6, la taqra'is shahifata wa anta tamshi fi syari'. Janganlah kamu membaca shohifah, membaca koran. Shohifah biasanya dimakan koran, jamak kesu. Janganlah kalian membaca koran wa anta tamshi fi syari', dalam keadaan kamu berjalan di jalan raya. Sari itu jalan raya, jalan yang besar. Sari jalan besar. Kalau jalan kecil gang itu bahasanya mamarun. Nah, mamarun gang. Mamar. Ini gang. Jalan kecil. Tapi kalau sari jalan besar. Nah, jalan jalan besar. Wa anta tamshi fi sari, dalam keadaan kau berjalan di jalan besar. Bahaya nantinya. Sehingga jangan baca koran dalam keadaan kau jalan di jalan besar. Nomor 7 dari ayat Al-Qur'an. Qala ta'ala wala taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian sukara. Sukara itu mabuk. Dalam keadaan mabuk. Janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk. Nah, ini contoh-contoh semuanya wawul hal yang menunjukkan makna dalam keadaan. Yang menunjukkan makna dalam keadaan. Nah, sekarang masuk ke latihannya. Mayyiz, bedakan. Wawul atfi, waw yang maknanya dan. Min wawil hal, dan waw yang maknanya dalam keadaan. Fil jumalil atiyah, pada jumlah-jumlah berikut ini. Do', letakkanlah. Khotton wahidan, satu garis. Tahta wawul atof, di bawah wawul atof. Wahottoini, dan dua garis. Tahta wawil hal, di bawah wawul hal. Jadi, kalau wawunya waw atof, kasih satu garis. Kalau wawunya waw hal, kasih dua garis. Untuk menandakan. Ya, dari Pak Herman, atau dari Abdul Aziz, boleh. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ila maktabil mudir. Nah, wawunya waw atof atau waw hal? Waw atof. Nah, cocoknya mananya dan. Guru tersebut keluar dari kelas dan pergi ke maktabil mudir, ke kantor kepala sekolah. Nah, berarti wawunya ini waw yang mananya atof dan. Nomor 2, dakhaltu alal mudir wa huwa yaktub. Ya, silakan Pak Herman. Waul hal. Iya, maknanya dakhaltu, saya masuk ke mudir kepala sekolah, wa huwa yaktub, dalam keadaan dia menulis. Ya. Berikutnya, ya Abu Fauzan, dakhala Hamidun wa Muawiyatu wal Hasanu al Fasla wal Mudarrisu yasrahu dar. Nah, ada dua waw. Nah, dakhala Hamidun wa waw atof wal Hasan waw atof wal Mudarris wawul hal. Okay. Akan terlihat dari terjemahannya. Hamid masuk dan Muawiyah dan Hasan ke dalam kelas. Dalam keadaan guru menjelaskan, yashroh itu menjelaskan ad-darsa, menjelaskan pelajaran. Nomor 4. A'rifu lughataini Inggrisiyah wal Faransiyah. Ya, silakan Alak Iman. Wow, atof. Saya mengetahui dua bahasa, lughatain, dua bahasa. Inggrisiyah, bahasa Inggris. Faransiyah, bahasa Prancis. Nomor 5. Ja'anil waladu wa huwa yabki wa roja'a wa huwa yadhak. Ya, bagaimana Abu Sa'imah? Waul hal. Datang kepadaku seorang anak dalam keadaan dia menangis. Yabki itu menangis. Wa roja'a dan, nah yang ini wanya waw atof. Wawnya waw atof. Wa roja'a wa huwa yadhak, dalam keadaan dia tertawa. Jadi wa huwa yabki, wawnya waw hal. Wa roja'a, wawnya waw atof. Wa huwa yadhak, wawnya waw hal. Nomor 6, daqala Ismailul masjida wal imamu yaqra'ul fatihah. Ya, benar Abdul Aziz. Daqala Ismailul masjida wal imam yaqra'ul fatihah. Waw hal. Ismail masuk ke dalam masjid dalam keadaan imam membaca Al-Fatihah. Nah, nomor 4. Ayin, tentukan. Nau'a kullawawin. setiap jenis dari waw, mimma waroda, apa yang terdapat fil jumalil atiyah pada jumlah berikut ini. Fil jumalil atiyah pada jumlah berikut ini. Wallahi ma gibtu yauman wa ana sahihun la hadhihi sanata wala sanatal madiyah. Ya, bagaimana Pak Herman? Mana wawul khosam, mana wawul hal, mana wawul atof? Wallahi. Ya, wawul sumpah, wawul khosam. Ma gibtu yauman, saya tidak pernah bolos satu hari pun. Wa ana sahih, dalam keadaan saya sehat. Wawul hal. La hadhi sanah, tidak di tahun ini. Wala sanatal madiyah, dan tahun sebelumnya. Wow, apa nih? Wow, atof. Nah, saya tidak pernah absen, magibtu, saya tidak pernah absen satu hari pun dalam keadaan saya sehat. Tidak di tahun ini, juga tahun sebelumnya. Nah, sekarang masuk ke latihan. Antum bikin jumlah haliyahnya. Akmil kulla jumlatin mimma ya'ti bi jumlatin haliyah munasibah wa bas jumlah ismiyah, makanya jumlah ismiyah. Dakhaltul masjida, saya masuk masjid wa, nah ya, ya Pak Haji. Nah, wal imam yaqra al-Fatihah. Dakhaltul masjid, dalam keadaan imam baca Al-Fatihah. Jadi dia masbuk telat. Nomor 2, wa salatit ta'iratu matar Jeddata. Telah sampai pesawat bandara Jeddah. Ya, mana? Al-Fauzan. Abu Fauzan. Pesawat datang ke bandara Jeddah dalam keadaan, dalam keadaan apa nih? Ya, Al-Akhiman apa nih yang lebih cocok? Terlambat misalkan. Mutaakhiratun. Wahia mutaakhiratun. Nah, mutaakhirah terlambat, delay ya. Nah, mutaakhirat. Mutaakhir. Nah, ini. Dalam keadaan terlambat. Nomor 3, hajattu, ya Abu Saima, hajattu wa ana sugul. Amil aja, wa ana amil fi daerah apa? Di Mekah ya, contoh ya. Hajatu wa ana amilun fi Mekah. Saya haji dalam keadaan saya bekerja di Mekah. Atau hajatu wa ana kabirun, dalam keadaan saya sudah tua renta. Nomor 4, ra'aitul mudarris. Ya, silakan belajar. Wa huwa marid. Saya melihat mudarris dalam keadaan dia marid, sakit. Mata ammi wa ana shoghir, meninggal pamanku dalam keadaan saya kecil. Kharajtu minal Madinah ... Saya keluar dari Madinah wa dalam keadaan apa? Dalam keadaan sakit. Ya ya. Wa huwa marid. Ana berarti kharaj wa ana. Apa ana marid? Saya keluar dari Madinah wa ana maridu, dalam keadaan sakit. Atau balik wa ana sahih, dalam keadaan sehat. Nomor 7, wasaltu Riyadh. Ya, Abu Fauzan. Dalam keadaan saya, dalam keadaan saya apa? Maridun lagi juga boleh. Wa ana maridun, maridun. Atau wa ana sahihun, dalam keadaan sehat. Wa ana misalkan hamilul kitab, membawa kitab, bisa. Wa ana hamilul atimah, membawa makanan, oleh-oleh, bisa. Nah, ini macam-macam ya. Nah, tadi sebutkan halnya, sekarang halnya ada, pendahulunya enggak ada. Nah, kebalikannya. Nomor 6, ij'al kulla jumlatin mimma ya'ti. Jadikanlah jumlah berikut ini jumlatan haliyah, jumlah hal. Li jumlatin min insaik. Jadi karena setiap jumlah berikut yang datang sebagai jumlah haliyah, berarti halnya udah ada. Kemudian datangan jumlah min insaik dari yang kau punya. Nomor satu, titik-titik dalam keadaan kamu berjalan di jalan raya. Berarti apa nih larangan? Ya tadi siapa? Al-Asiman ya. Ya, urutan aja biar kebagian. Rata syurubul qahwa wa anta tamsi fi syari. Nah, iya, jangan ya. Minum kopi sambil berdiri di jalan raya ya, bahaya. Jadi sunahnya juga duduk kalau minum. Nomor 2. Titik-titik anatiflun. Saya anak kecil, ya. Nah, mata jadi wa anatiflun. Nomor 3, titik-titik mudaris yaktubu darsa ala saburoh. Ya, belajar. Mudaris yaktubu. Nah, daholtul fasla wal mudaris yaktubu dars ala saburoh. Nah, saya masuk kelas dalam keadaan guru menulis pelajaran di papan tulis. Nomor 4, titik-titik mator yanzil. Hujan turun. Beda. Kalau yang nomor 2 itu mator. Wasol lati to'iroh, mator. Kalau mator, bandara. Nah, berdua yang latihan 5. Tapi kalau ini mator, pendek. Hujan turun. Nah, apa nih? Saya pulang ke rumah, hujan turun. Bagaimana nih? Rojak tuh. Dakhola Muhammadun. Masuk mana? Rumah misalnya. Masuk ke rumah, sekolah, masjid. Dakhala Muhammadun al-baita wal mataru yanzil. Muhammad baru masuk rumah, tiba-tiba hujan turun. Nomor 5, titik-titik sams tagrub, matahari terbenam. Saya sampai sini udah terbenam. Apa nih? Saya pergi dalam keadaan matahari terbenam. Ya Pak Haji, silakan. Terbenam. Ya. Apa jumlahnya? Latu soli. Ah ya. Latu soli sunatan mutlaqoh wasyamsu tagrub. Jangan sholat sunnah mutlakoh, sholat sunnah mutlak dalam keadaan matahari tagrub terbenam. Nomor 6, titik-titik muazin yukim. Ya, muazin ikomat. Muazin yukim itu muazin ikomat. Iya, silakan urutan aja biar bagi semua. Yukim, saya masuk masjid, dakhaltul masjida muazin yukim, muazin ikomat. Nomor 7, titik-titik ana shoghir. Ya. Mata abi wa ana shoghir. Nah, ya. Nomor 7. Ya tlubul mudaris ila kulli talibin an yaqra' ad-darsa wa huwa jalis. Wa huwa waqif li ta'kid min fahmi li jumlah. Mudaris meminta kepada setiap santri untuk membaca pelajaran dalam keadaan dia duduk atau dalam keadaan dia berdiri untuk mempertegas dalam pemahaman terhadap jumlah. Yaitu buat jumlah yang ada wawul halnya. Bebas, terserah. Ya, siapa? Ya, Bu Saima, bikin jumlah yang ada wawul halnya. Dakhol tul baita wa rojaktu tagrub. Rojak tu menasuk, saya pulang dari pasar dan kadang matahari tatlu terbit, tagrub terbenam, matahari terbenam. Ya, tatlu itu terbit ya. Biasanya kan pasar pagi-pagi. Nah, tatlu terbit, kalau tagrub ini terbenam. Ya. Bisa juga tagrub juga. Ada lagi yang bisa, tafadol, bebas. Siapa yang bisa? Ya silakan, ambil aja. Nah, nim tu wana jauh. Atau ana jau'an. Saya tidur dalam keadaan saya jau'an, lapar. dan yang lainnya ya bisa. Terakhir, ada yang terakhir. Nomor 8, tufidul ala at-taroji wal isfaq. La ala menunjukkan mana taroji, harapan. Wal isfaq menunjukkan mana kekhawatiran. Wayatta dihul farq, dan terbedakan. Farq jelas perbedaannya. Yatta dihu jelas al farq perbedaannya. Bainahuma antara keduanya minal misalainil atiyain, dari dua contoh berikutnya. Jadi la'ala itu punya dua makna. La'ala. La'ala ada dua makna. La'ala. La'ala. Ada maknanya at-taroji, harapan. Ada maknanya isfaq. Isfaq. Isfaq itu adalah kekhawatiran. Nah ini la'ala. La'ala. Ya contoh sih, la'allahu bi khairin ai arju an yakuna bi khair. Ya, la'alla bi khair. Semoga harapan bikhair baik. Semoga la'allahu, la'allah semoga dia dalam keadaan baik, la'allahu dia. Ini harapan, la'allahu bikhair. Contoh yang kedua, la'allahu marid. Khawatir dia sakit. Nah, ini khawatir. Khawatir dia sakit. Ini hati-hati. Maknanya beda 180 derajat. Yang pertama harapan, yang kedua kekhawatiran. Tergantung konteks kalimatnya. Jangan sampai ketukar. La'allahu bikhair diterjemahkan khawatir baik. Salah. Semoga baik. Isfaq la'allahu marid, jangan semoga sakit, jangan, itu doa kejelekan. Khawatir dia sakit. Nah, ini beda maknanya jauh. Nah, sekarang langsung latihan. Madza tufidu la'alla fil jumalil atiyah? Apa faedah dari la'alla pada jumlah berikut ini? Nah, la'allanya, apakah maknanya harapan, semoga, atau la'allanya maknanya kekhawatiran? Nomor satu, la'allaka najihun. La'allaka najihun. Ya, ya, belajar, silakan. Harapan, taroji. Semoga kamu najih. Semoga kamu najih, selamat. Najih itu lulus. Semoga kamu lulus. Nomor dua. Ya, Pak Herman. La'allaka rosib. Rosib itu gagal. Ini harapan atau khawatiran? Isfaq atau taroji? Saya khawatir kamu gagal. Isfaq ya, khawatir ya. Jangan harapan, saya berharap kamu gagal, kan enggak ada isfaq ya. La'alal imtihan sahlun. Ya, bagaimana? Abu Fauzan. Rata roji, harapan. Semoga ulangan mudah. Imtihannya mudah. Sahlun kan mudah, semoga ulangannya mudah. Nomor 4, la'alal imtihan so'bun. Nah, so'bun susah. Isfaq, khawatir jangan sampai ulangannya susah. Nomor 5 terakhir, qala sallallahu alaihi wasallam fi hajatil wada la'alli la ahujju ba'da ammi hadza. Saya Abu Saiman. Saya khawatir saya tidak bisa haji lagi setelah tahun ini. Nah, apa nih isfaq atau taroji? Isfaq, khawatir enggak bisa enggak haji lagi tahun ini. La ahuju, saya tidak bisa haji lagi ba'da ami, setelah tahun ini. Ini isfaq, khawatir. Nah ini, sehingga ada dua makna. Kalau la'allallah yashfika, yashfika. Nah ini, kan bisa ada orang sakit, kemudian la'allallah yashfika. Nah itu makna apa nih? La'allallah yashfika. taroji. Semoga Allah menyembuhkan lo. La alal adu qaribun minna. Dalam perang, la alal adu. Musuh dekat dengan kami. Isfak. Saya khawatir musuh dekat kami. Soalnya cukup sama sini aja. Ya, buat PR-nya cari contoh la ala dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an. La'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cari contoh lah. Ya, cari tiga aja, ini banyak sebagai latihan para ikhwan. Saya sampai sini aja. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan akan datang bismillahirrahmanirrahim taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.